Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kita hadir kembali dalam presentasi seri dakwah ilallah The Islamic Shadow Presentation seri pembinaan umat. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang kita lakukan di dunia ini, bagaimanapun kita berusaha, sebesar apapun, sekuat apapun yang kita inginkan, yang sudah kita lakukan, berbagai macam kondisi, situasi dan kondisi apapun yang kita lakukan, yang telah dilakukan oleh seluruh manusia, namun akhir dari seluruh kehidupan ini, muara dari seluruh bentuk aneka ragam warna dimensi kehidupan ini adalah hanya dua tempat, yaitu surga atau di neraka. Ujung-ujungnya, muaranya dari seluruh alur kehidupan ini, perjalanan waktu ini yang telah membawa seluruh manusia, ibarat waktu ini adalah aliran air sungai, maka aliran air sungai ini muaranya nanti ada di dua tempat. Muaranya akhirnya itu hanya di dua tempat, yaitu surga dan neraka. Muaranya hanya dua itu, surga dan neraka. Ibarat manusia adalah penumpang perahu. Penumpang perahu yang melewatin aliran sungai itu. Maka muara daripada perahu yang ditumpangi itu hanya dua, yaitu di surga atau di neraka. Nah, maka penting bagi kita sebagai manusia, siapapun kita, kita perlu memahami tentang tempat akhir daripada kehidupan kita itu untuk kita jadikan sebagai referensi utama, bahan pokok di dalam mengarungi kehidupan ini, di dalam mengarungi perahu itu, menjalankan, mengendalikan perahu itu supaya kita tidak salah, supaya kita tidak salah menuju ke muara yang tidak kita inginkan, yaitu neraka, dan supaya kita muaranya menuju ke surga. Maka penting sekali kita mengetahui jalan-jalan menuju ke surga dan jalan-jalan menuju ke neraka. Supaya kita tahu jalan-jalan ke neraka, supaya kita bisa hindari. Dan supaya kita tahu jalan-jalan ke surga, supaya kita lalui. Ibarat seorang yang sedang berjalan di sebuah rimba, belantara, ada dua tempat, yaitu yang pertama, ujungnya, muaranya adalah sebuah danau yang indah, penuh dengan tanaman, binatang, buah-buahan, dan satu lagi muaranya adalah kawah yang panas di sebuah gunung. Muaranya di sebuah lembah dengan danau yang indah, penuh dengan buah-buahan, makanan lezat, dan kawah yang panas membara. Hanya dua ujung itu. Nah, sementara kita di tengah belantara hutan rimba, Maka kita perlu tahu ya, jalan yang menuju ke tempat kawah panas membara itu dan jalan yang menuju ke lembah. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah. Saya bacakan. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqa Allahul jannata wan nar arsala Jibril ilal jannat faqala unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha qala faj'aha wa nadhara ilaiha wa ila ma a'adda Allahu li ahliha fiha qala faraja ilaihi qala fa wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara biha fa khuffat bil makarih fa qala irji' ilaiha fanzur ila ma a'dadatu li ahliha fiha qala faraja'a ilaiha fa'idha hiya qad khuffat bil makarihi faraja'a ilaihi faqala wa izzatika laqad khiftu an la yadkhulaha ahadun qala izhab ila an-nar fanzur ilaiha wa ila ma a'dadatu ila ahliha fiha fa'idha hiya yarkabu ba'duha ba'dun faruja'a ilaihi faqala wa'izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha fa'amara biha fa'khufat bisyahawat faqala irji' ilaiha faruja'a ilaiha faqala wa'izzatika laqad khashitu an la yasma'u an la yanju'wa minha ahadun illa dakhalaha rawahu Tirmizi sahih insyaallah. Dari Abu Hurairah ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, setelah Allah menciptakan surga dan neraka, artinya ini adalah sudah terjadi. Dalam riwayat itu Allah telah menciptakan surga dan neraka. Sebelum Allah menciptakan manusia. Tapi Allah sudah menciptakan malaikat. Jadi setelah Allah menciptakan surga dan neraka, dia mengutus Jibril ke surga. Lalu berfirman, lihatlah. Jibril, malaikat Jibril, lihatlah surga dan segala fasilitas yang aku sediakan buat penghuninya nanti. Maka sabda Nabi selanjutnya, maka Jibril datang ke surga. Ia melihatnya dan melihat apa yang disediakan oleh Allah bagi penghuninya. Setelah melihatnya, Jibril kembali kepada Allah dan berkata, demi kemuliaan-Mu, ya, wahai Tuhan, wahai Allah, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentangnya, melainkan ia akan berusaha untuk masuk padanya. Lalu Allah memerintahkan mengelilingi, memagari surga dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yaitu bil makarih. Makarih adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia, oleh manusia. Ya. Kemudian berfirman lagi kepada malaikat Jibril, datanglah, tengoklah kembali ke surga dan lihatlah apa yang telah aku sediakan bagi penghuninya. Maka lalu Jibril kembali datang ke surga dan ternyata surga telah dikepung, telah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, oleh jiwa manusia. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Setelah itu Jibril kembali menghadap kepada Allah dan berkata, sungguh aku takut tidak ada seorang pun yang akan masuk surga. Kenapa? Karena melihat, ya, melihat hal yang tidak menyenangkan tadi yang mengelilingi surga. Selanjutnya Allah berfirman kepada Jibril, pergilah ke neraka dan lihatlah apa yang aku persiapkan buat penghuni di dalamnya. Dan ternyata neraka itu merupakan azab, ya, ya, yang sangat mengerikan. Ya, sebagian naik atas sebagian yang lainnya. Siksa di atas siksa. Ya, penderitaan di atas penderitaan. Ya, sangat pedih, sangat mengerikan. Lalu Jibril berkembali menghadap Allah. Seraya berkata, demi kemuliaan-Mu, wahai Tuhan, wahai Allah, tiada seorang pun yang mendengar tentangnya, dia akan masuk. Dia tidak akan masuk padanya. Kemudian Allah memerintahkan agar neraka itu dikelilingi, dipagari dengan hal yang sangat menyenangkan, yaitu syahwat. Syahwat artinya segala sesuatu yang menyenangkan jiwa manusia, yang diinginkan oleh jiwa manusia. Sesuatu yang terkait dengan duniawi. Kenikmatan-kenikmatan duniawi, syahwat. Setelah itu Allah berfirman kepada Jibril, kembalilah ke neraka, tengoklah. Maka Jibril pun segera kembali ke neraka dan melihat ternyata neraka sudah dikelilingi oleh berbagai macam syahwat, kesenangan-kesenangan hidup duniawi. Lalu ia berkata, sungguh aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang selamat, ya, kecuali dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena neraka sudah dikelilingi oleh syahwat. Jadi orang-orang berlomba-lomba mengikuti syahwat. Ini adalah kondisi realita. Dan neraka sama surga dan surga itu sampai sekarang sama dengan yang diciptakan Allah dulu. Dan sampai nanti, ya, sampai kapanpun. Surga dan neraka sudah ada, ya. Surga dikelilingi oleh syahwat, ya. Dan neraka dikelilingi oleh makarih. Artinya apa? Artinya orang yang ingin masuk surga, maka dia harus merasakan makarih. Sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia, oleh nafsu manusia. Di mana? Di dunia ini. Ya. Di dunia ini. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak disukai, ya, oleh orang-orang calon penghuni surga itu adalah di dunia ini. Maka Rasulullah bersabda bahwa dunia ini itu adalah penjara bagi orang mukmin. Sementara dunia ini bagi orang kafir adalah surga. Ketika seorang Yahudi, yang Yahudi itu berarti musyrik dia, karena dia menyembah Allah tapi juga menyembah Tuhan selain Allah. Ya. Ya, dia komplain kepada Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib memakai pakaian yang bagus, sementara orang Yahudi memakai pakaian yang lusuh karena dia miskin. Ya. Maka dia komplain kepada Ali bin Abi Thalib. Ali, ya. Nabimu mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, bagi engkau. Sementara bagi kami, ya, dunia ini adalah surga. Tapi lihat perbedaan antara saya dan engkau. Ya, aku memakai pakaian khusus, sementara engkau memakai pakaian bagus. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa, ya, engkau, ya, kondisi engkau sekarang yang berpakaian lusuh, ya, dekil, ya, dibandingkan dengan neraka itu berarti seperti surga. Ya. Karena apa? Karena neraka, ya, itu adalah penderitaannya luar biasa. Pakainya dari api, ya, sangat membakar, ya, menghancurkan, ya, merusak semua tuh anggota tubuh. Sementara saya memakai pakaian yang bagus dibandingkan dengan surga. Ya, yang nanti yang dijanjikan Allah bagi orang-orang beriman itu seperti penjara. Kenapa? Karena di surga pakaiannya, yes, ya, pakaiannya luar biasa bagusnya, ya kan? Istananya dari emas, kota-kota yang ditempatin dari perak, ya, bertebaran ya, ribuan kota dari perak, ribuan ya, istana dari emas. Untuk seorang mukmin, hanya untuk seorang mukmin saja. Nah ini, jadi kembali ke tadi, ya. Jadi surga dikirim oleh makarih, sesuatu yang tidak disukai, sementara neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Artinya apa? Artinya orang-orang yang hidupnya hanya memperturutkan ya, syahwatnya, keinginannya, ya, hawa nafsunya, orientasi hidupnya hanya untuk duniawi, ya, syahwat apa itu? Ya makan enak, ya lezat, minum enak, lezat, ya, tempat tinggal nyaman, ya, kehidupan yang makmur sejahtera, ya, di sana senang, di sini senang, di sana dipuja, di sini dipuja, dihormati, disanjung, ya, menikmati berbagai macam kenikmatan duniawi, ya, orientasinya itu, maka itulah hidup mengikuti syahwat. Ya. Di dalam hadis qudsi juga, ya, dari Abu Hurairah, ya. Nah, ini bercerita tentang akhir, ya, tentang akhir dari kehidupan, yaitu ketika seluruh penghuni neraka masuk ke dalam neraka dan seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ini adalah ending, ya, akhir dari seluruh kehidupan. Nah, Rasulullah menyampaikan ini kepada kita supaya apa? Kita supaya memahami akhir daripada kehidupan. Ya. Tidak ada salah satu ilmu yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah ketika dia mengetahui akhir daripada kehidupan ini. Sehingga dia dengan mengetahui akhir daripada kehidupan itu, maka dia mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi akhir daripada kehidupan itu. Ya. Maka ketika penghuni neraka sudah masuk dalam neraka, kemudian penghuni surga masuk dalam surga, terjadilah perbincangan, perdebatan antara surga dan neraka. Antara surga dan neraka. Kenapa? Karena surga dan neraka nanti akan berbincang-bincang di antara mereka. Karena Allah nanti di akhirat memberikan kesempatan kepada makhluk untuk berbicara. Diberi kemampuan untuk berbicara. Termasuk surga dan neraka. Ini riwayat dari Muslim, ya. Hadis sahih Muslim. Hadisu Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahajjatin nar wal jannah faqalatin nar usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin wa qalatil jannah famali la yadkhuluni illa du'afa'ul nas illa du'afa'un nas wasaqatuhum wa'ajazuhum faqalallahu lil jannati anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi waqala lin nar anti azabi u'azibu biki man asya'u min ibadi walikulli wahidatim minkum mil'uha fa'amma nar fala tamtali'u fayad'u qadamahu 'alaiha fataqul qata fahunalika tamtali'u wazwa ba'duha ila ba'din. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, neraka dan surga saling berdebat. Neraka berkata, aku disediakan ya, khusus bagi orang-orang yang penguasa, bagi orang-orang yang tiran, penguasa yang dolim, tiran, ya, tokoh-tokoh yang tiran, yang dolim dan takabur, sombong. Ya. Bil mutakabirin wal mutajabbirin. Ya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang keras kepala, dan orang-orang yang merasa hebat dan sewenang-wenang. Orang-orang yang merasa dirinya hebat, tokoh, terhormat, mutakabir, wal mutajabir. Sedangkan surga berkata, adapun aku, ya, tidak akan masuk padaku kecuali la yadkhuluni illa du'afa'un nas. Tidak masuk kepada aku kecuali orang-orang yang lemah, dhaif di kalangan manusia. Wasaqatuhum. Saqatuhum adalah orang-orang yang terabaikan, ya, yang tersingkir, ya. Wa'adazuhum, ya, tersingkir. Ya, dari berbagai macam kenikmatan perhiasan dunia. Jadi orang-orang yang hidup di dunia itu lemah, ya. Miskin. Duafa, orang-orang yang terinjak-injak, ya, hidupnya dihina, ya, tersingkirkan, tidak terpandang sebelah mata. Orang-orang yang keberadaannya tidak diharapkan, tidak ditunggu-tunggu. Ya. Ketika dia datang, ya, ada, tidak dipedulikan. Ya. Jadi dia orang-orang yang di mata manusia itu lemah. Nah, inilah malah justru ya yang nanti akan kebanyakan menghuni surga. Ya, menghuni surga. Kemudian Allah berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku. Ya, aku akan merahmati denganmu siapa saja yang aku kendaki dari hamba-hambaku. Ya, dalam hati yang lain Rasulullah bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya, ya, dengan karena amal-amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Ya. Ketika seorang sahabat tanya, ya Rasul, apakah juga engkau juga? Ya, termasuk diriku juga. Ya. Artinya semua manusia, yang masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah, ya, karena rahmat Allah. Karena ridho Allah dan rahmat Allah. Bukan karena amal-amal ibadah, bukan amal perjuangan, bukan amal kerja keras manusia. Oleh sebab itu penting sekali, ya, kita bersandar kepada Allah. Mengharap kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena keputusan itu yang masuk surga itu di tangan Allah nanti. Ya. Dan itu karena rahmatnya. Karena rahmatnya. Ada suatu riwayat zaman dulu seorang abid, seorang yang sangat ahli ibadah. Ya. Dari kecil sampai tua, ya, sampai usia lanjut, dia beribadah di suatu tempat, pulau. Kemudian dia dimatikan Allah, dan kemudian dimasukkan dalam surga, ya, nanti, dan ketika itu, di akhirat itu, dia ditanya, kamu masuk surga kenapa? Maka hamba seorang yang ahli ibadah ini mengatakan, aku dimasukkan surga karena amal ibadahku. Ya. Maka kemudian Allah membuat perhitungan terhadap amal ibadah dia selama puluhan tahun itu dan ditimbang dengan nikmat mata, penglihatan. Maka sebelum nikmat mata itu selesai, habis, ternyata amal ibadah selama puluhan tahun itu sudah habis. Artinya apa? Lebih berat nikmat mata daripada amal ibadah dia yang puluhan tahun itu. Maka kemudian Allah berfirman bahwa engkau masuk surga karena rahmatku, bukan karena amal ibadahmu. Jadi penting sekali ya kita mencari rahmat Allah, mencari ridho Allah. Ya. Ini penting sekali bagi kita semua. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali karena izin Allah, karena rahmat Allah, karena ridho Allah. Dan kepada neraka Allah berfirman, engkau adalah siksaku. Aku akan menyiksa siapa saja dari hamba-hambaku yang aku kendaki denganmu. Ya. Jadi nanti Allah yang memutuskan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk neraka, surga. Ya. Dan Allah maha adil, Allah tidak zalim sedikit pun. Ya. Maka penting sekali kita beramal, beramal, beribadah, berjuang untuk Allah. Ya, karena Allah maha mengetahui semuanya. Semua apa yang kita lakukan, apa yang ada di dalam hati kita. Maka agama yang benar adalah agama yang totalitas. Artinya totalitas adalah dia memperbaiki keimanan, keyakinan di dalam hati. Kemudian dia keyakinan yang benar di dalam hati, yang bersandar kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ya, berharap kepada Allah. Ya, sungguh-sungguh dimanapun, ya, luar dalam, lahir batin, kemudian itu melahirkan aktivitas gerak anggota tubuh mengikuti keimanan yang benar itu, ya, sehingga dia panca inderanya dia terwarnai oleh keimanan yang benar itu dari hati yang dalam. Maka agama yang benar adalah agama yang banyak memfokuskan kepada hati, ya, hati yang tidak dilihat oleh manusia lain, ya, tidak dilihat oleh manusia lain. Bahkan malaikat pencatat pun itu tidak mengetahui kondisi hati manusia. Yang mengetahui siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita, ya, ikhlas. Ikhlas itu artinya juga sampai ke relung hati yang terdalam. Ya. Kita membina, mengkondisikan hati kita yang terdalam. Ya. Karena manusia mungkin bisa kita tipu, ya, orang-orang di sekitar kita bisa kita tipu dengan perbuatan amal kebaikan kita. Tapi Allah tidak bisa kita tipu. Allah tidak bisa kita tipu. Karena Allah maha mengetahui semua yang ada dalam hati kita. Nah ini penting sekali. Maka kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berarti luar dalam. Lahir batin. Kemudian Allah berfirman dalam hadis kursi tersebut. Melanjutannya. Masing-masing dari kamu. Ya, berdua neraka dan surga akan aku penuhi. Ya, akan aku penuhi penghuninya. Adapun neraka tidaklah penuh hingga Allah menginjakkan kaki padanya. Ya. Maka dia mengatakan, ya, kotak artinya cukup. Dengan begitu neraka menjadi penuh dan penghuninya berdesak-desakan. Penghuni neraka itu nanti berserah di dalamnya sebagian atas sebagian yang lain dalam siksaan yang amat pedih, sekali. Jadi ini adalah akhir dari kehidupan manusia. Di dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri juga menceritakan hal yang sama. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaf takharatil jannatu wan nar faqalatin nar ay rabbi yadkhulunil jababirah wal muluku wal udumau wal ashrafu wa qalat jannah ay rabbi yadkhuluni al fuqara'u wad du'afa'u wal masakinu faqala tabaraka wa ta'ala lil nari anti adzabi usibu biki min asya'u wa qala lil jannah anti rahmati wasi'at kulla syai' wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha fa amma an-nar fayulqa fiha ahluha wa taqul Hal mim mazid hatta ya'tiyaha tabaraka wa ta'ala fayad'u qadamahu 'alaiha fatus wa taqulu qadni wa ammal jannatu fatabqa ma syaa Allah an tabqa summa yunshi'u Allah laha Khalqam bima yasha'u. Qala Hasanun al-asbabu wa ammal jannatu fatabqa masya'allahu ang tabqa. Riwayat Imam Ahmad. Dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah bersabda, surga dan neraka saling membanggakan diri. Ya, neraka berkata, wahai Tuhanku, orang-orang yang sewenang-wenang, para raja, penguasa pembesar, dan orang-orang yang melebihi batas masuk menjadi penghuniku. Jadi, neraka berkata, wahai Tuhanku, ya, yang masuk ke dalam diriku adalah al-jababirah. Jababirah itu adalah para raja, ya, para orang-orang yang jababirah. Jababirah itu orang-orang yang dolim, orang-orang yang sewenang-wenang, ya, orang-orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsunya, ya, orang-orang yang punya kekuasaan, ya, punya pengaruh, ya, harta banyak, pengikut banyak, dan dia hidupnya sewenang-wenang mengikuti kemauannya dia, keinginan dirinya sendiri, ya, supaya dia dipuja, disanjung, dihormati, disegani. Dan dia ingin terus, ya, berkuasa, berkuasa, berkuasa. Ini jababirah. Kemudian wal muluku. Al muluk itu adalah para raja, para penguasa, ya, orang-orang yang memiliki otoritas. Kemudian wal uzoma'u adalah para pembesar, ya, para pembesar, ya, para penguasa, ya. Wal ashrafu adalah ashraf. Ashraf adalah orang-orang yang melampaui batas, ya, orang-orang yang hidupnya itu melampaui batas, orang-orang yang banyak melanggar batas-batas hukum-hukum Allah, ya, aturan-aturan Allah, ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya juga. Nah, ini adalah penghuni neraka. Wa qalat jannah, ya, kemudian surga berkata, wahai Tuhanku, ya, yang masuk ke dalam diriku adalah al-fuqara'u, ya, orang-orang yang fakir, orang-orang yang hidupnya susah. Kemudian wad-du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang ketika di dunia itu, ya, dihina, ya, terinjak-injak, selalu menjadi orang yang disalahkan, ya. Wal masakin, orang-orang yang miskin, hidupnya penuh dengan penderitaan, perjuangan hidup, kesusahan. Ya. Nah, ini adalah justru mereka ini penghuni surga. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman pada neraka, engkau adalah azabku, aku pergunakan engkau, ya, untuk menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Dan kepada surga Allah berfirman, engkau adalah rahmatku yang meliputi segala sesuatu, masing-masing dari kamu berdua akan penuh penghuninya. Adapun neraka, maka ketika para penghuninya dilempar ke dalamnya, ia bertanya, masih adakah, ya, tambahnya? Hal mim mazid. Masih adakah tambahnya, sampai Allah kemudian datang dan menginjakkan kakinya, ya, padanya. Hingga akhirnya mereka berkumpul, berdesakan di dalamnya, ya, dan kemudian neraka berkata, kodok nih, cukup. Ya. Adapun surga, ya, surga sesuai kehendak Allah, ia tetap dalam kondisinya yang masih siap menampung penghuninya. Kemudian nanti Allah akan menumbuhkan, menjadikan makhluk menurut kehendaknya. Subhanallah. Ya, subhanallah, Allah Akbar. Artinya neraka itu nanti cukup, ya, penghuninya cukup, ya, seperti itu, ya. Dan kemudian surga, ya, surga seluas langit dan bumi itu nanti Allah akan perkembangbiakkan, ya, artinya ditumbuhkan lagi, dikembangkan lagi surga. Ya, surga semakin lama semakin, ya, semakin luas bagi penghuninya. Ya, tafliknya semakin meluas. Ya, dan Allah akan isi surga dengan makhluknya, ya, untuk menambah kenikmatan bagi para penghuninya nanti. Semakin lama semakin nambah kenikmatan. Semakin bertambah kenikmatan, luar biasa. Kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Ya. Ya. Ini adalah, ya, apa yang tersirat dalam hadis tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui semua. Saudaraku yang budiman dan cerdas, dari dua hadis ini, ya, dari beberapa hadis ini, ya, kita tahu bahwa ini adalah akhir kehidupan kita. Ya, maka bagi kita, ya, kalau kita sekarang di dunia hidup itu susah, maka itu sebenarnya busro. Ya, itu adalah sebenarnya kabar gembira. Maka selama kita beriman kepada Allah, ya, kita yakin, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janji-janji Allah, kita mentauhidkan Allah, ya, hanya menyembah kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, menyerahkan loyalitas kita kepada Allah, ya, penghambaan kita, tunduk patuh kita kepada Allah, ya, maka kita akan tenang. Walaupun nanti konsekuensi daripada itu, ya, di dunia ini kita susah, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena justru orang yang nanti penghuni surga itu adalah orang yang di dunia hidupnya susah. Ya. Orang yang penghuni surga adalah orang-orang yang memang di dunia ini perjuangan. Hidup di dunia ini adalah perjuangan. Karena perjuangan maka dia menderita. Susah menghadapi berbagai macam situasi yang tidak diinginkan. Dan itulah sunnah Nabi. Ya. Sunnah Nabi. Ya. Sunnah para Nabi, para Rasul. Ya. Para Nabi dan para Rasul, ya, hidup bagaimana mereka hidup di dunia ini? Ini adalah sebagai cerminan kita, ya. Yaitu para Nabi dan para Rasul itu ketika mereka berdakwah, Allah tak butuh ilah Allah, janganlah menyembah kepada Allah. Ya. Makna daripada tidak menyembah selain kepada Allah adalah tunduk patuh hanya kepada aturan Allah, mengikuti wahyu Allah, menjadikan wahyu Allah sebagai undang-undang dasar. Jangan mencari mengambil undang-undang dasar lain yang bukan yang buatan manusia. Tinggalkan undang-undang aturan hidup yang buatan manusia. Kenapa? Karena buatan manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Sementara kalau undang-undang dasar dari wahyu Allah, maka Allah Maha Suci, Allah Maha Adil, ya, dan Allah tidak zalim sedikit pun, sehingga aturannya adalah aturan yang benar, aturan yang adil. Sementara kalau undang-undang aturan itu dibuat oleh manusia, manusia sendiri tidak bisa lepas dari hawa nafsunya, ya. Apalagi kalau dia penguasa, ya, banyak mengikuti hawa nafsunya, ya, bersenang-senang untuk hidupnya supaya senang-senang, ya, maka itu aturannya adalah aturan zalim. Tapi ketika para Nabi Rasul itu menyampaikan itu, ya, untuk beriman kepada Allah, untuk tunduk patuh kepada Allah, untuk beragama Islam, ya kan? Ya, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menghadapi berbagai macam pendustaan, ya, didustakan, kemudian disiksa, ya, dicaci maki, diusir, bahkan ada yang dibunuh, ya, ya, dikejar-kejar, dicari-cari, ya kan, dijadikan sebagai orang terdakwa, ya, kemudian disayembarakan nyawanya dan sebagainya. Ya, itulah yang dialami oleh para Nabi dan Rasul. Mereka menghadapi berbagai macam tantangan, permusuhan dari siapa? Dari kaumnya sendiri, dari tokoh-tokoh kaum itu. Kenapa? Karena para tokoh-tokoh ini, para penguasa ini, ya, para pembesar negeri itu orang-orang yang hidup dengan kenikmatan, kenikmatan duniawi. Nah, dia tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah. Kenapa? Karena dia takut. Ya, kalau dia tunduk patuh pada Allah, aturan Allah, mengikuti dakwah para Nabi Rasul itu, maka kenikmatan status sosial, kehormatan diri yang selama ini dinikmatin itu akan hilang. Jadi jelas sekali, ya, jelas sekali. Ya. Jalan hidup yang benar, jalan hidup yang salah. Maka para pengikut, ya, para pengikut para Nabi dan Rasul itu juga kebanyakan, ya, dari orang-orang yang mendoif, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang hidupnya itu susah, ya, ya, para budak dulu, ya, para budak, orang-orang yang memang dia hidupnya susah. Ya. Kenapa? Karena orang-orang hidupnya susah di dunia ini, maka hatinya itu masih bersih, ya, masih bersih, hatinya masih bersih, ya kan? Dia bisa merasakan kebesaran Allah, ya, kehadiran Allah, keberadaan Allah, ya, dan dia ingin. Dan memang dia cocok dengan aturan Allah yang Maha Adil. Sementara ya, orang-orang, para penguasa, para bangsawan, tokoh-tokoh ya, masyarakat ya, itu dia sudah menikmatin kenikmatan dunia ya, kedudukan, jabatan, kekuasaan, makan minum enak ya kan, tempat tinggal nyaman ya. Maka itu kemudian menjadikan hatinya menjadi keras, membatu ya. Ya, kenikmatan hidup itu menjadikan hatinya menjadi keras. Ya, ya. Kemudian dia menjadi ibarat batu ya, keras ya, ketika ada air hujan tidak bisa meresap. Ya. Sementara orang-orang yang lemah, orang yang dhaif ya, hidup yang miskin, kesusahan hidup itu hatinya itu seperti tanah liat, tanah ya, tanah yang gembur, di mana ketika hujan datang maka dia menyerap, masuk, menyuburkan. Saudaraku yang budiman tercerdas, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ya, untuk memperkuat ini ya, kondisi ini, keyakinan kita ya. Allah sudah berfirman ya, di dalam surat ya, Al-Isra ya, ya, surat Al-Isra surat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini penting sekali supaya kita ingat bahwa salah satu tipu daya musuh terbesar kita, iblis ya. Tipu dayanya adalah menjadikan kenikmatan dunia ini sebagai sarana tipu dayanya ya. Yaitu dari harta dan anak-anak ya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra surat ke-17 mulai ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Qala asjudu liman khalaqata tina. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat ya, dulu ya, sujudlah kamu semuanya kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis, hanya satu makhluk yang tidak sujud kepada Adam ya. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis diciptakan dari api ya, kemudian Adam diciptakan dari tanah. Menurut pendapat iblis, api lebih mulia daripada tanah, karena api di atas tanah. Ya. Nah, ini adalah persepsi diri sendiri. Ya. Persepsi diri sendiri. Padahal ketika Allah sudah memerintahkan sesuatu, itu berarti perintahnya wajib diikuti. Karena apa? Karena perintah Allah itu berarti berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu Allah yang Maha mengetahui, berdasarkan keadilan Allah yang maha adil ya, ya, dan berdasarkan kebenaran karena Allah maha benar ya. Jadi semua perintah Allah itu adalah berdasarkan kebenaran, berdasarkan keadilan, berdasarkan ilmu ya. Karena Allah maha besar, maha mengetahui, maha benar ya. Dan Allah maha agung, Allah maha suci. Jadi perintah Allah adalah dilandasi oleh kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena perintah tidak akan zalim. Ya, perintah Allah sama sekali tidak zalim. Allah maha adil. Allah tidak zalim sedikit pun. Berarti perintah-perintah Allah juga tidak zalim. Nah, ini pemahaman yang harus kita miliki. Kemudian iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau, wahai Tuhan, memberi waktu kepada aku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil." Ya. Jadi lain akhor tani ila yaumil kiamah lah talikanna dzurriyyatahu ila qalila. Yang pertama dari ayat ini, iblis tahu bahwa akan terjadi kiamat, pasti terjadi kiamat. Ya. Jadi aneh kalau manusia ada yang meragukan hari kiamat. Ya, aneh. Ya. Padahal iblis sendiri, ya, sebagai musuh Allah, sebagai yang terkutuk, ya, yang jelas nanti masuk neraka, ya, itu dia tahu bahwa akan terjadi kiamat. Kapan? Bahkan sebelum kita manusia ini lahir di dunia ini. Ya. Ya. Ketika bapak kita Adam, ya, baru saja diciptakan oleh Allah. Ya. Iblis sudah tahu bahwa nanti akan terjadi kiamat. Ya. Ketika dunia seisinya ini kan hancur. Ya. Jadi ini kiamat itu adalah sesuatu yang kepastian dari awal. Ya. Maka agama yang benar, ya, kitab suci yang benar itu, ya, meyakinkan kepada pengikutnya untuk tentang kiamat ini. Ya. Semua nabi dan rasul itu memperingatkan manusia tentang hari kiamat ini. Ya. Hari pembalasan. Hari pengadilan. Dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Dan semua perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah. Ya. Dengan seadil-adilnya. Tanpa kedzaliman sedikit pun. Ya. Berdasarkan aturan yang benar, yang jelas, yang kokoh, yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aturan yang kokoh, yang benar, yang jelas, yang terang itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu indikator, suatu pokok-pokok dasar aturan yang tidak berubah, jelas tidak berubah. Beda dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Ya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya berubah. Sehingga banyak waktu, tenaga, pikiran, biaya, ya, dipakai untuk membuat aturan ini, dirubah lagi aturan ini, ya kan? Nah, ini kenapa? Karena itu aturan manusia. Aturan manusia yang berubah-ubah. Sementara kalau aturan Allah itu tegas, kokoh. Kenapa? Karena ada aturan untuk seluruh kehidupan. Jadi karena aturan yang kokoh, maka tidak ragu. Sementara kalau aturan manusia, banyak keraguan, banyak ketidakpastian. Ya. Mana? Kita lebih suka aturan Allah atau aturan manusia? Ya. Kalau kita ingin sesuatu yang kokoh, yang jelas, yang terang, maka kita harus tunduk patuh kepada aturan Allah. Sementara kalau kita lebih suka pada aturan buatan manusia, maka kita akan terperdaya. Kenapa? Karena berubah-ubah. Tidak jelas, tidak pasti. Ya kan? Samar-samar. Banyak interpretasi, banyak penafsiran, ya kan? Dan sebagainya. Habis untuk waktu untuk berdebat, untuk bertengkar, ya kan? Habis untuk menyatakan sudut pandang masing-masing. Nah, inilah ya. Yang terjadi sekarang ini, ya, di mana kita mengalami masa Mulkan Jabarian, ya. Masa hidup sekarang ini adalah Mulkan Jabarian, yaitu masa kediktatoran. Di mana aturan hidup yang kita jadikan sebagai referensi itu adalah buatan manusia. Dan ini menyalahi dari aturan Allah. Ya. Banyak orang yang gak sadar dengan ini. Bahkan di negara muslim, di suatu negara yang penduduknya muslim, kebanyakan mayoritas muslim pun tidak memakai aturan dari Allah. Tetapi memakai aturan dari manusia, warisan dari para penjajah. Penjajah manusia yang, penjajah itu notabene adalah orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. Ya. Dan ini masih dipelihara sampai sekarang dan dilembagakan dengan berbagai macam institusinya. Ya. Tapi esensinya adalah dia adalah aturan manusia yang penuh dengan kezaliman, ya, kesenangwenangan. Akhirnya banyak orang tertindas di muka bumi ini karena aturan bukan dari Allah, karena aturan mengikuti aturan dari buatan manusia. Ya. Hukum positif. Ya. Itulah ini. Dan itu adalah bagian daripada tipu daya setan. Ya. Jadi kiamat, ya. Kemudian lah tanikanna dzurriyyatahu illa qalila, ya. Tentu aku akan sesatkan, ya. Lah tanikanna, ya, itu adalah suatu otomatis saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia. Ya. Dzurriyyatahu berarti keturunan Adam, ya. Semua manusia adalah keturunan Adam. Ya. Ya, lupakan teori tentang teori evolusi Darwin. Itu adalah bullshit, ya, omong kosong, dusta besar, ya. Ya, semua manusia adalah keturunan Adam. Ya. Ya. Jelas, tegas dan ilmiah, logis. Itu. Kenapa? Karena kromosom DNA manusia tidak akan berubah. DNA manusia, kromosom manusia beda, tidak beda dengan kera, beda dengan makhluk yang lain. Dan kromosom tidak bisa berubah dari dulu sampai sekarang sampai nanti. Maka Allah berfirman, qalat hab famang tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazau jazaa mawfura. Ya. Allah berfirman, pergilah. Ya. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanam balasan semuanya, balasanmu semuanya sebagai pembalasan yang cukup. Ya. Jadi mengikuti syaitan. Mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka penting sekali kita mengetahui langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan. Ya. Maka penting sekali kita membaca buku Talbis Iblis, ya, karangan Imam Ibn Az-Zawzi, ya. Ya. Tentang tipu daya iblis, syaitan. Ya. Itu penting sekali kita. Ya. Itu rangkuman dari Al-Quranul Karim, ya, ayat Allah, ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis sahih, ya, hadis-hadis dari Nabi, kemudian dari dan juga perkataan dari para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, ya, tentang tipu daya iblis syaitan. Maka wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib 'alaihim bikhailika wa rajulika wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'idhum syaitanu illa ghurura. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukul. Ya. Jadi bisautika itu dengan suaramu yang memukul. Nah, ini dalam tafsir, ya, di, ya, menurut Abdullah bin Mas'ud, ya, yang disebut dengan bisautika itu adalah dengan lagu, ya, dengan lagu, dengan irama-irama musik. Ya. Maka penting sekali kita berhati-hati, ya. Ya. Sekarang kita lagu musik, ya, yang apa dengan berbagai macam alirannya itu, ya. Kecuali nasyid, ya. Kalau nasyid adalah lagu-lagu perjuangan, ya, untuk meningkatkan semangat giroh Islamnya, perjuangan dakwah ilallah, jihad fisabilillah, ya. Nah, lagu-lagu musik ini adalah yang selain itu, ya. Yang menjurus kepada syahwat, ya. Cinta kepada lawan jenis, ya kan, kemudian apa, oh, apa kasih sayang buta, ya kan, gitu. Jadi irama-irama apa iramanya adalah musik, lagu-lagu, kemudian apa penuh dengan suasana yang melalaikan gitu, ya. Nah, ini bisa berupa apa berbagai macam, ya, dari dangdutan, ya, dangdutan yang picisan, ya kan, kemudian apa musik pop, musik rock, jazz, ya, yang dimana memang lagu-lagu ini banyak diputar di tempat-tempat maksiat, ya kan, diiringin dengan minuman keras, diiringin dengan berjoget ria, ya kan, dengan pakaian telanjang wanitanya, bidu wanitanya, penyanyinya, ya kan, dengan make up menor, ya kan, dengan berbagai macam hal membangkitkan hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Ini adalah kolaborasi daripada tipu daya syaitan, dan bagi orang mukmin ini harus kita jauhi. Harus kita jauhi. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada tipu daya iblis, dan iblis sudah berikrar untuk menyesatkan manusia, ya. Jadi, dan Allah berfirman, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan berjalan kaki. Artinya apa? Artinya Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk melakukan apapun tipu daya. Sejak dari dulu sampai sekarang sampai nanti. Artinya sekarang kita sebagai manusia, tiap hari, siang malam itu menjadi target penipuan iblis. Nah, ini harus kita pahami, ya. Kita tidak aman di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena ada iblis, ya, dengan bala tentara syaitonnya, ya, itu yang akan berusaha menyesatkan kita kapan? Siang malam. Ya, siang malam. Jangan merasa kita aman di dunia ini. Maka kita perlu waspada, ya, terhadap tipu daya syaitan. Nah, bagaimana syaitan, iblis itu memperdaya kita, ya, dengan hal yang disukai oleh hawa nafsu. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Ya, jadi ini Allah mengatakan wasyarikhum fil amwal wal auladi wa'iduhum. Ya. Jadi bersyikatlah dengan mereka dengan harta dan anak-anak. Artinya apa? Artinya harta dan anak-anak itu menjadi sarana bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Dan kalau kita lihat sekarang, ya, orientasi hidup manusia banyak untuk mencari harta, ya kan? Orang belajar, ya kan? Kemudian bekerja, ya kan? Berusaha, berbisnis. Ujung-ujungnya apa? Untuk mengumpulkan harta. Ya. Apa itu? Ya, rumah mewah, bagus, nyaman, ya. Kemudian kendaraan, ya kan? Kemudian tabungan, kemudian sarana dan ini semuanya sarana ini dan itu semua harta, ya kan? Kemudian anak-anak, ya. Supaya anak-anak yang lucu, yang sehat, yang menyenangkan. Dan ini menjadi tujuan hidup banyak manusia sekarang, ya. Yaitu bagaimana supaya hidup sejahtera, makmur, bahagia, ya kan? Ya. Menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, makmur. Bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak. Nah, ini adalah padahal ini adalah merupakan tipu daya setan, iblis setan. Dan sekarang orang muslim seperti ini tujuannya, orang kafir juga tujuannya seperti itu, sama. Sama tujuannya. Nah, inilah ya, kita kalau memiliki tujuan seperti itu berarti kita sudah masuk dalam tipu daya iblis setan. Wa'idhum dan silakan ya Allah mengatakan kepada iblis, silakan kamu memberikan janji-janji tipuan ya. Janji-janji tipuan ya. Di dalam surat Ibrahim ya. Di dalam surat Ibrahim iblis itu nanti di akhirat ya, ketika semua manusia penghuni neraka sudah masuk dalam neraka, maka iblis kemudian melakukan pidato ya. Wahai manusia ya. Ya, wahai manusia, sungguhnya aku telah memberikan janji kepadamu ya. Membuat janji, membuat angan-angan ya, tapi itu semuanya adalah janji kosong ya, tipuan ya. Dan Allah juga membuat janji kepadamu dengan lewat wahyunya dan lewat para nabi dan rasulnya ya. Dan itu adalah janji yang benar ya. Jadi iblis nanti akan membuat pengakuan di dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurur." Ya. Dan janji iblis itu hanyalah ya tipu daya belaka. Ya. Jadi ghurur itu adalah sesuatu yang hanya tipu daya aja gitu ya. Pepesan kosong ya, omong kosong ya. Maka kita jangan percaya sama iblis. Ya. Jangan mudah tertipu dengan janji-janji iblis. Allah berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila." Dan sungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Maka penting sekali kita menjadi hamba Allah. Hamba Allah artinya berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, menghambakan sepenuhnya kepada Allah, ya. Menjadikan hidup kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Kita jadikan hidup dan kehidupan kita, waktu hidup kita ini, apapun yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudaraku yang budiman dan cerdas, Allah ya, berfirman di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan, Allah berfirman untuk mengingatkan kita tentang orang-orang yang hidupnya itu tersesatkan karena dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilaha hawahu? Afa anta takunu 'alaihi wakila? Kemudian ayat berikutnya, am tasabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun in hum illa kal an'am balhum adallu sabila. Sudahkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Ya. Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Ya. Jadi, setan, iblis itu memperdaya manusia dengan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Tuhannya artinya apa? Berarti hawa nafsu itu yang diinginkan, yang diikuti, yang terus diikuti. Dan kita lihat sekarang banyak manusia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kemauan dirinya sendiri. Hidupnya diarahkan, disetir oleh hawa nafsunya. Duniawi, ya, kehidupan duniawi. Banyak orang yang tidak mengenal Allah, tidak mau peduli dengan Allah, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak belajar Islam, tidak mempelajari Allah, tidak mengenal Allah, tidak mempelajari Al-Quran pun dia merasa sudah aman, sudah nyaman, ya. Sudah hidup enak, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan dia sudah terpenuhi, sudah punya rumah, sudah punya anak istri yang sejahtera. Dia tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan ayat-ayat Allah, ya, tidak peduli dengan ayat Allah. Nah, inilah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dan ini banyak terjadi, ya. Banyak dia diyakini, dia alami oleh manusia sekarang ini. Ya. Kenapa? Karena mereka korban daripada sistem pendidikan materialistik, kesekuler, ya. Yang orientasinya hanya kebendaan, hanya hidup di dunia ini. Tidak mengenal Allah, ya. Sekuler artinya dia tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan keyakinan, tidak perlu peduli dengan kehidupan akhirat, ya. Ya. Dia hanya peduli dengan apa yang ada di sekarang ini di dunia ini, apa yang ada di dunia ini, ya. Ya. Apa yang bisa dimakan enak, apa yang bisa diminum kenyang, ya. Apa yang bisa dinikmatin di dunia ini. Dia hanya peduli dengan apa yang ada di dunia ini sekarang ini. Nah, inilah kebanyakan manusia. Orang sibuk bekerja, orang sibuk berusaha berbisnis. Untuk apa? Untuk mencari kenikmatan dunia ini. Padahal, ya, padahal, ya, padahal kehidupan sejati adalah di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat adalah selama-lamanya. Sementara di dunia ini, ya, berapa lama kita di dunia ini? Cuma sebentar, ya, cuma beberapa tahun, cuma beberapa puluh tahun. Setelah itu, setelah mati, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita nikmatin lagi. Ya, jabatan, kedudukan, harta, fasilitas ini dan itu, keluarga, semuanya akan kita tinggalkan. Dan ini adalah kenyataan, ya, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Maka kita harus berpikir jernih. Jangan menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Nah, orang mukmin, orang beriman itu adalah dia hidup mengikuti aturan Allah, menjadikan tujuan hidupnya adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari kehidupan akhirat yang kekal. Maka dia pelajari Al-Quran, dia hidup menurut Al-Quran, ya, ayat Al-Quran dia pelajari, kemudian dia mengikuti sunnah Nabi. Apa yang disampaikan Allah dan disampaikan oleh Nabi, ya, Muhammad SAW, itu dia ikuti. Walaupun dia background pendidikannya dari ilmu umum, ya, dari pendidikan umum, ya, dari teknik, dari kedokteran, dari kimia, dari jurnalistik, dari ekonomi, sosial, ya. Tidak masalah, ya. Yang penting dia orientasinya adalah Al-Quranul Karim, ya. Hidupnya adalah Al-Quranul Karim, ya. Dan dia menjadikan Islam sebagai way of life, ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu hidupnya seperti binatang. Apa binatang itu? Ternak, binatang ternak itu hidupnya hanya apa? Hanya mengikuti kemauan hawa nafsunya. Karena apa? Karena hanya yang dipikirkan oleh hewan itu hanya berkembang biak, ya. Ya, bagaimana bisa kawin, ya, enak, makan enak, ya kan? Bisa tidur nyenyak, kemudian tumbuh berkembang biak. Jadi kita manusia beda dengan hewan. Beda jauh. Kalau manusia bisa berpikir, merenung. Dan yang mengelola dunia ini kan manusia. Hewan dia hanya sebagai pelengkap. Pemain utama di dunia ini adalah manusia. Dan manusia ya, nanti di akhirat ya, akan menghadapi tuntutan pertanggungjawaban. Sementara kalau hewan itu sama-sama dikumpulkan di padang mahsyar, tapi dia hanya menerima pembalasan dari kezaliman yang dia terima. Setelah itu ya, setelah itu dia, semua hewan itu akan Allah musnahkan ketika keadilan sudah ditegakkan, ketika pembalasan di antara hewan dengan hewan ya, atau di antara hewan dengan makhluk lain itu sudah ditegakkan, baru kemudian Allah jadikan semua hewan itu nanti di akhirat sebagai debu, seperti tanah. Sementara manusia tetap tinggal, tidak bisa mati lagi. Ya, tidak bisa mati lagi. Ya, makanya ini penting sekali kita berpikir jangka panjang selama-lamanya. Saudaraku yang budiman cerdas, kalau kita lihat di dalam surat Al-Hijr ya, surat Al-Hijr ya. Ini lanjutan dari cerita tentang sumpah iblis ya. Allah dalam surat Al-Hijr ini, kita ulang-ulang lagi ya. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 37 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Jadi ini Allah berfirman kepada iblis ya. Ya, kamu ya, kamu termasuk orang yang diberi waktu penangguhan sampai ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Ya. Jadi selama dunia ini ada, sebelum terjadi kiamat, maka Allah memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi kita yang hidup sekarang ini adalah target-target penyesatan iblis. Kemudian iblis berkata ayat berikutnya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ghwayyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Yaitu, wahai Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan aku ini sat, maka niscaya aku akan jadikan ya, akan aku jadikan indah ya, apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Untuk kami, dengan itu aku sesatkan, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dengan apa? Dengan la'uzayyinanna lahum fil ardi ya, yaitu dengan membuat kehidupan dunia itu terasa indah, sehingga manusia berbondong-bondong untuk menjadikan tujuan ini, menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, menjadikan dunia seisinya ini menjadi tujuan hidup dia. Ya. Kekayaan, ya. Harta yang melimpah, ya. Kekuasaan, kedudukan, jabatan, kehormatan diri, status sosial, popularitas, ya. Disanjung, disepuja, ya. Penghargaan, medali, ya. Ya, semuanya itu adalah duniawi, ya. Dalam berbagai macam ragamnya, aktivitasnya. Itu semuanya adalah duniawi. Kenapa? Karena semuanya itu pasti akan ditinggalkan. Nah, itulah dunia. Dan iblis menjadikan dunia ini sebagai tipu daya bagi manusia. Maka orang mukmin ya, dia tidak mudah tertipu oleh iblis, maka dia orang mukmin yang benar. Dia tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, tetapi tujuan hidupnya adalah untuk akhirat, untuk di akhirat. Maka karena tujuan hidupnya untuk akhirat, maka dia ya, kesulitan hidup di dunia ini menjadi hal yang ya, sesuatu yang tidak berat gitu. Ya, karena memang di dunia ini kita harus berjuang. Nah, konsekuensi daripada berjuang di jalan Allah, ya, menegakkan rahmat Allah itu adalah suatu hal yang berat, yang susah, ya. Dan kita harus banyak menahan hawa nafsu kita. Ya. Ketika orang lain bersantaria, ya, bersenang-senang, berwisata ria, ya, kita tahan diri kita. Dengan sesuatu yang lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Iblis berusaha untuk menyesalkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yang ikhlas, yang mukhlasin. Jadi iblis pun sudah tahu bahwa dia ya, sejak dari awal itu dia tidak akan bisa menyesatkan, pertama adalah hamba-hamba Allah. Hamba Allah itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin. hanya berserah diri kepada Allah, hanya menghamba kepada Allah, hanya bertuhan kepada Allah. Kemudian mukhlasin artinya dia semua aktivitas hidupnya itu untuk Allah, untuk mencari ridha Allah. Kemudian dia mengikuti aturan Allah, mengikuti sunnah Nabi, karena mengikuti sunnah Nabi adalah perintah Allah. Mengikuti aturan Allah. Kemudian Allah berfirman, qala hadza siratun alayya mustaqim. Maka Allah berfirman, inilah ya jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus. Hadza siratun alayya mustaqim. Jalan kepadaku yang lurus, ya. Yaitu apa? Itu jalan yang lurus adalah jalan yang jalan aturan hidup yang Allah turunkan kepada manusia. Jadi siapapun yang mengikuti aturan dari Allah, wahyu Allah, maka dia berada di jalan yang benar. Sementara siapapun yang mengikuti jalan hidup selain itu, selain dari aturan dari Allah, wahyu Allah, menyimpang dari wahyu Allah, maka dia jalan yang sesat. Nah, maka kita bisa lihat ini, sumber daripada aturan hidup kita ini dari mana? Oh, ternyata aturan hidup kita ini dari doktrin-doktrin, dari dogma-dogma. Ya. Siapa yang buat dogma dan doktrin ini? Kita telusuri. Oh, dulu dibuat oleh tokoh ini, oleh ahli pakar ini, oleh seorang tokoh pendeta ini, seorang ini, ya. Nah, maka kalau dia masih manusia, berarti harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena manusia adalah lemah, ya. Pengetahuannya, pemahamannya dia lemah. Ya. Ya. Maka siapapun dia, selama dia manusia, maka dia lemah. Maka kita harus tinggalkan itu dan kita kepada sesuatu yang maha kuat, yang maha mengetahui, yaitu Allah, ya, sumber dari Allah. Kenapa kita harus mengikuti Al-Qur'anul Karim? Karena wahyu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an Karim adalah wahyu dari Allah, ya. 100% original, autentik, sahih dari Allah, ya. Itu bisa ditelusurin, ya kan? Sumbernya dari Muhammad, disampaikan oleh Muhammad. Dan Muhammad adalah nabi rasul terakhir di muka bumi. Dia adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ya. Ya. Dan bisa menyampaikan wahyu itu, ya, yang Al-Qur'an yang demikian luar biasa, ya, tidak mungkin kecuali dari Allah, yaitu Tuhan, Tuhannya Muhammad, yaitu Tuhan kita. Allah yang Maha mengetahui. Ya. Ini bisa dibuktikan, bisa dipelajari, ya. Ya. Otentik, jelas. Ya. Allah yang Maha adil. Nah, inilah. Jadi ini jalan yang benar, jalan yang lurus. Tunduk patuh kepada aturan Allah, wahyu Allah. Ya. Saudaraku yang budiman cerdas, insya Allah demikian. Kita akan lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya, insya Allah. Jadi ini adalah untuk mengingatkan kita kembali. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini, oleh berbagai macam kenikmatan dunia ini. Ya. Kita hidup ini bukan untuk di dunia ini, tetapi kita hidup adalah untuk akhirat. Ya. Di dalam sebuah riwayat hadis, ya, dari Abdullah bin Zaid, ya, Ibnu Asim Al-Madani, ya. Ini adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim mutafakaleh sahih, ya, bahwa Abdullah bin Zaid Ibnu Abin Asim Al-Madani itu menceritakan bahwa ketika setelah perang Hunain, ya, Rasulullah kemudian membagi-bagikan ghanimah, ya, ghanimah kepada pasukannya, ya. Kita tahu bahwa perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah dan kaum muslimin itu jumlahnya besar, ya. Jadi dari gabungan dari kaum muslimin di Madinah, kaum Muhajirin dan Ansar, dan juga kaum muslimin dari Mekah dan sekitarnya yang mereka baru masuk Islam. Nah, setelah perang Hunain selesai, maka ghanimah yang didapatkan banyak sekali, ya. Ternak, ya kan. Kendaraan unta, ya. Kuda, kemudian harta benda dan sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah membagi-bagikan itu, ya, kepada kebanyakan adalah kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Sementara orang Ansor, ya, orang Ansor kaum Aus dan Khazraj yang dari awal sudah membela Rasulullah, ya. Sebelum perang, sebelum Fathu Mekah, ya, dalam perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq, ya. Tapi justru orang-orang Ansor oleh Rasulullah itu tidak diberikan, Jadi ghanimahnya tidak dibagikan kepada orang-orang Ansor. Sehingga secara manusiawi orang-orang Ansor kemudian komplain, ya. Komplain, ya. Ada perasaan kelihatannya Jadi dulu waktu berjuang itu kita membela Rasulullah, ya, membela Islam. Tapi begitu sudah ada harta rampasan, ya, kenikmatan dunia, itu kok malah kita dilupakan. Nah, ada perasaan seperti itu. Maka lewat pemimpinnya Sa'ad bin Ubadah, ya, kemudian mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kaum Ansar begini-begini, ya. Mereka kelihatannya tidak puas dengan cara pembagian kau, di mana lebih mengutamakan pada orang-orang Quraisy, Muslim Quraisy yang baru pasti masuk Islam. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Sa'ad bin Ubadah untuk mengumpulkan orang-orang Ansar. Ya. Kemudian orang-orang Ansar, tokoh-tokohnya berkumpul dalam satu tenda, ya, dan kemudian Rasulullah masuk dan kemudian menyampaikan khutbah, ya, ya, yang sangat mengharu biru, ya. Sampai kemudian para orang-orang Ansor itu kemudian menitikkan air mata. Kenapa? Karena Rasul bersabda, wahai orang-orang Ansor, apakah engkau, ya kan, ya, tidak ridho, ya, orang-orang lain pulang dengan membawa ternak, membawa harta rampasan perang, ya, membawa harta ini dan itu. Tapi engkau pulang ke Madinah, ke Yasrib, ya, ke Madinah dengan membawa Nabi dan Rasulnya. Ya. Membawa Nabi dan Rasulnya. Ya. Wahai orang-orang Ansar, seandainya bukan karena hijriah, ya. Ya. Kalau orang-orang Ansar melewati suatu lembah, maka aku akan mengikuti jalannya orang-orang Ansar. Ya. Ya. Ya Allah, berilah rahmat, keberkahan kepada orang-orang Ansar. Berilah rahmat, keberkahan kepada anak-anak, anaknya orang Ansor. Berilah ramal keberkahan kepada anaknya, anaknya orang Ansor. Cucu-cucunya orang Ansor. Rasulullah berdoa kepada Allah dengan suara yang keras. Sehingga semua orang mendengar, dan kemudian orang-orang Ansor kemudian ridho. Ya, ridho kepada pembagian Rasulullah. Kenapa? Karena memang Allah dan Rasulnya, ya, itu lebih utama. Lebih berharga daripada harta dunia yang cuma sedikit, ya kan? Sedikit ini itu walaupun banyak sedikit, tetap sedikit. Karena ada seorang tokoh Quraisy itu diberikan, ya, sampai, ya, dalam riwayat itu sampai 70 ekor unta atau 100 ekor unta, ya kan? Jumlah pemberian yang besar sekali. Tapi itu adalah dunia. Itu tetap kecil. Kemudian salah satu apa yang disampaikan oleh Rasul dalam khutbah itu, ya, kepada orang Ansor ini, karena Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Madani ini adalah orang Ansor, ya. Beliau mengatakan bahwa salah satu khutbahnya itu adalah Rasulullah menyampaikan, ya, wahai orang-orang Ansor, ya, wahai orang Ansor, bersabarlah, ya. Karena setelah zamanku ini sekarang, setelah aku meninggal ke dunia ini, nanti belakangan kamu akan mendapatkan banyak orang yang mengutamakan dirinya sendiri. Selfishness, ya. Selfishness adalah mengutamakan dirinya sendiri, ya. Ya. Ya. Jadi nanti sepeninggalku itu akan engkau mendapati banyak orang yang mengutamakan dirinya sendiri, ya. Maka bersabarlah engkau sampai engkau nanti bertemu dengan aku di Telaga Al-Kausar, ya. Telaga Al-Kausar. Yaitu nanti di akhirat. Jadi kita kaum muslimin, kaum mukminin, ya, itu nanti kita bertemu dengan Rasulullah kapan? Ketika nanti di Talaga Kausar. Ya. Ya, insyaallah. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti aturan hidup yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Ya. Nah, jadi kenapa kita mengikuti hawa nafsu? Karena kita kebanyakan selfishness, hanya mengutamakan diri sendiri kita. Menjadikan diri kita, hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Nah inilah yang terjadi sekarang ini, ya. Kebanyakan kaum muslimin itu mengikuti hawa nafsunya karena mereka mengutamakan dirinya sendiri. Karena mereka hanya yang dipikirkan itu hanya dirinya sendiri. Kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, anak istrinya. Itu. yang masa bodoh dengan kehidupan, dengan umat, dengan masa depan umat, ya, dengan aturan Allah, masa bodoh. Yang penting kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, apa yang diinginkan keluarganya, hidup senang, makmur, bahagia, itu terpenuhi. Mereka kaum muslimin tidak peduli, ya, banyakkan kaum muslimin tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan umat ini, ya. Tidak peduli dengan Islam, ya. Islam mau roboh, mau tegak, ya kan? Aturan Allah mau tegak atau tidak, tidak peduli. Tapi yang mereka pedulikan, yang mereka perhatikan hanya dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya. Selama diri dan keluarganya itu makmur, sejahtera, terpenuhi kebutuhannya, ya, bisa bersenang-senang, bisa hidup nyaman, bahagia, maka mereka tidak peduli dengan apa yang ada di terjadi di dalam umat ini. Nah, inilah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan ketika umat Islam, kaum muslimin mengikuti hawa nafsunya seperti sekarang ini kebanyakan, ya, maka mereka menjadi umat yang lemah. Ya, karena apa? Karena di dalam hatinya punya penyakit alwahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Ya, takut mati, ya. Cinta dunia dan takut mati. Nah, Rasulullah dalam hadis yang lain juga bersabda bahwa Rasulullah berdoa kepada Allah supaya umat Islam itu tidak dikuasai oleh umat lain. Ya. Kemudian Allah menjawab bahwa umat Islam tidak akan dikuasai oleh umat lain kecuali umat Islam itu mengikuti hawa nafsunya. Maka sekarang ini umat Islam itu lemah. Kenapa? Karena umat Islam kebanyakan mengikuti hawa nafsunya, yaitu hanya mengikirkan dirinya sendiri, hanya mengikirkan apa yang menjadi orientasi dirinya sendiri. Ya. Hawa nafsunya. Apa yang penting dirinya senang, enak, ya kan? Kemudian hidup nyaman, makmur sejahtera, enggak peduli dengan yang. Inilah yang terjadi sekarang ini, yang banyak terjadi di dunia umat Islam, ya, kaum muslimin, ya. Sehingga akhirnya umat Islam lemah, ya. Kaum muslimin lemah. Seperti mereka adalah seperti buih, ya. Buih di sungai, ya. Terombang-ambing, lemah, ya kan. Nah, inilah umat Islam sekarang ini, ya. Musuh-musuh Islam tidak takut sama umat Islam. Ya. Musuh-musuh Islam, ya, orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, ya, non-muslim, itu tidak takut kepada Islam. Kenapa? Tidak takut kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam memang ikuti hawa nafsunya. Ya. Nah, inilah yang penting sekali kita bangkit. Ya. Umat Islam harus bangkit di seluruh dunia. Ya. Kembali kepada Islam, kepada Al-Quranul Karim, kepada Sunnah Nabi. Ya. Kita orientasi hidup untuk akhirat, orientasi hidup kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.